Apakah ada hukum karma di dalam Islam? Karma ini dari bahasa Hindu ya. Ya, dan itu keyakinan di agama mereka. Terdapat di dalamnya kekufuran, kesyirikan di dalam rububiyah, pengingkaran terhadap takdir. Dan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Apa namanya, hal yang tidak ada di dalam syariat kita. Ya. Tapi kalau al-jaza min jinsil amal, seorang mendapatkan balasan dari jenis amalannya, itu ada di dalam syariat kita. Tapi bukan disebut karma namanya. Iya. Dia dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Al-jaza min jinsil amal. Itu ada di dalam bahasa syariat kita. Baik.